Masalah ni dia panggil gambar eh. Dia tulis dua pergi kita ambil soal ni. Dia kata masalah berkait dengan gambar dah. Seperti gambar bapak kita atau mak kita. Dia sudah mati, sudah meninggal dah katanya. Kemudian kita ambil gambar itu, mari dia tulis pun ni Ain Alif Hamzah. Berkali A, berkali A. Mari A, dia ada. Mari A bubuh di dalam cerminnya. Ha, buat besar sikit dia. Atau bergambar lama jadi baru, atau puak kecil buat kaya jadi besar. Buh dalam cermin di dinding. Ha, boleh ke tidak? Hak tu dia panggil ambil bayar dah. Ya asal ada sebut bila kata apa dia. Ha, buat gambar pada asal dulu dia lukis, dia pahak. Ha, gambar tu ada dia pernah melukis dengan tangan. Panggil satu gambar. So lagi panggil gambar hak biasa pahak. Ha, hak tu ijmuk sekali ulama hak pahak bertokoh tu. Kenapa apa? Kerana menyerupai dengan patung, menyerupai dengan berhala yang disembah oleh orang-orang kafir. Maka tak kala tu syarat nak beringat tak harus lama ke bawa pada anak tengana. Dia kerana kita ni kadang-kadang bawa ingat dia tengok. Ha, tengok tu kadang-kadang orang dia ingat doa saat ni. Ha, dia hormat pada gambar tu. Lama nyesang di setan mari dah mengingat semua buat lah. Kenangan budi untuk ingat ngerti hanggur-hanggur tak pada. Takut jadi belah tu, lalu tu dia tak boleh tu. Tu asal hukumnya main belah tu. Sebab tu siapa buat pada sujud nak. Maka itulah gambar tokoh tu dia tak beri. Ada pohon ni dia panggil pun ni tazlil lah. Masa pukul ambil bayar, takak ambil bayar. Takak ambil bayar. Hak ni ulama dok bicara mari, ulama dok bicara sebab tu dalam komoh-komoh. Ulama buat komoh kalau kita bahasa kan. Dia ada royak bahasa logat. Ini panggil ni, ini panggil ni payah buh gambar. Kau kata, ha ni burung. Ha burung titik. Ha dia bawa iklimah, pasti orang penyumah buh dia buh gambar dah supaya nak kenal. Oh ni rupalah ni. Ada ulama dak bicara ada hadis pula dah menunjuk jadi tanggung kata hak tak leh hak bertokoh hak bertupak. Hak ni tu ada lagi betul kata. Dalam keadaan begitu tu mai kecek pula masalah tak tempat tinggi gantung tempat tinggi tu. Dia mai pula kecek. Jadi ala kulliha hak ni masalahnya duduk khilaf di kalangan ulama. Hak khilaf ni apa yang kata dak rahmat bagi kita lah. Tu dia. Sabit tu gamak ulama-ulama kan. Dia mau ambil awak tengok. Melahirkan kehebatan. Kadang-kadang siapa dia mau buat juga. Kadang-kadang dengan patung pun dia mau pahak juga. Kadang-kadang. Untuk awak tengok sebenarnya. Dia pengen ada kerana orang-orang bahagidah. Bahagidah ni pula sah marinya. Ada apa namanya pengen kata. Ada filah di kalangan ulama. Itulah pasal orang yang ada orang buat tu dia. Itu dia.